arsak nirohaki tuwi sehasian hata honoku mabiara marsirang siako ape hitana dua hasia dan mungkin kita tak bisa dan audona salah maka holongi ho di rohaki boar sarang tibu hiatku tak daho boasa asia boasa maduko maha soho tako jatuh cinta au tuho ho takas doi to haduan maha cinta Au mamoi ho di rohaki Habe no masiboru na so di rohaki Madok atana kau iya Takas doi to haduan